الحمد لله ذي الجلال والإكرام وشارع الحلال والحرام ومعيد الأحكام بالأحكام وشرع لنا الصلاة والزكاة والحج والصيام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sidang Jumat yang berbahagia. Ada pelajaran yang sangat menarik, bagaimana menyikapi sebuah situasi kesulitan, kepahitan dan penderitaan, yaitu dari sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun-tahun pertama kenabian. Setelah beliau sukses membangun bisnis dengan bersinergi dengan seorang pengusaha yaitu Siti Khadijah, menjadi suami istri, beliau sukses dalam bisnis, kemudian beliau melihat keadaan masyarakat yang syarat dengan berbagai macam kezaliman, kejahatan dan ketidakpantasan. Pada waktu itu beliau melakukan gerakan tahannus. Beliau menyendiri berada di sebuah gua di sebelah 5 km sebelah utara kota Mekah yang kita kenal dengan Gua Hira. Puncaknya adalah beliau mendapatkan jawaban ilahi, yaitu beliau menerima wahyu turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang dinilai ini sebagai semacam pelantikan beliau menjadi nabi dan rasul. Awal dari wahyu itu adalah Iqra. Beliau diperintahkan untuk kembali membaca. Bisa berbagai macam makna baca itu, tapi ada hal yang menarik. Kalau kita berkunjung ke Jabal Nur dan kita masuk di Gua Hira, di sana ada sebuah lubang kecil antara himpitan batu-batu besar. Dari lubang itu kita melihat kota Makkah. Ini memberikan kesan ketika itu Nabi diperintahkan untuk membaca kembali kondisi nyata dari kota Makkah yang tadi syarat dengan kezaliman dan kejahatan. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menganalisa dan menilainya dengan pisau analisa Allah, yaitu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. 5 ayat turun kepada Nabi yang dianggap atau dinilai sebagai pelantikan beliau menjadi Nabi dan Rasul itu. Informasi ini kemudian beliau sampaikan kepada istri dan kemudian sampai kepada keluarga dan tetangga. Saat itulah beliau dihadapkan dengan tantangan berbagai macam reaksi yang sangat menyakitkan. Beliau dikucilkan, beliau dihina, beliau dilecehkan, bahkan beliau dianggap sebagai orang gila. Beberapa di antaranya sengaja mengirim dukun untuk datang ke rumah Nabi untuk mengobati Nabi. Kita bisa membayangkan suasana batin ketika itu. Nabi yang dikenal sebagai seorang yang jujur, yang tidak punya musuh dan selalu berbuat baik kepada orang lain, tiba-tiba masyarakat mengutuk beliau sebagai orang gila, sebagai orang yang sesat, sebagai orang yang jahat karena mengaku mendapatkan wahyu itu. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan bimbingan kepada beliau bagaimana menyikapi suasana yang seperti itu, suasana yang menyakitkan, suasana penghinaan, suasana fitnah. Allah menurunkan Al-Quran beberapa ayat yang sekarang tercantum dalam surat Al-Qalam. Beberapa pelajaran dari surat Al-Qalam itu memberikan dorongan kepada Nabi, pertama, untuk semakin mantap dan yakin akan tugas yang beliau emban sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Dikatakan Muhammad, yang gila bukan kamu, tapi mereka yang gila itu. Kemudian nanti sejarah akan mencatat siapa yang eksis, kamu atau mereka. Ayat-ayat ini memberikan sebuah bimbingan spiritual. Beliau harus tangguh menghadapi tantangan itu. Beliau harus yakin akan kebenaran apa yang akan beliau lakukan, misi yang akan beliau lakukan. Beliau juga harus optimis akan keberhasilan tugas. tapi beliau juga diperintahkan untuk antisipasi akan resiko tugas. Beberapa ayat surat Al-Qalam memberikan semacam pencerahan spiritual supaya beliau tangguh, yakin akan kebenaran tugas, bahkan mencintai tugas, dan sekaligus juga beliau optimis akan keberhasilan pelaksanaan tugas. Tantangan semakin berat, penghinaan orang semakin menjadi-jadi. Beberapa saat kemudian Allah menurunkan kembali Al-Quran surat Al-Muzzammil beberapa ayat. Kali ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi memerintahkan kepada Nabi untuk sabar, sekadar menerima realitas itu dengan penuh kesabaran, ketangguhan. Tapi kali ini Allah memberikan resep. Resepnya yang Allah berikan dalam surat Al-Muzzammil itu adalah, hei orang yang berselimut, ada makna yang tersirat di dalamnya. Kamu tetap harus sabar, kamu jangan putus asa, kamu juga tidak boleh marah, menghadapi, menyikapi suasana itu, dan apalagi kamu tidak boleh dendam. Tapi bagaimana menyikapi suasana seperti itu? Quran menyatakan, kumil laila. Sikapi olehmu semuanya itu dengan pasrah total di penghujung malam. Perintah sholat malam. Quran menyatakan, lakukan olehmu sholat malam. Nisfah, separuh malam. Atau kurangi sedikit dari separuh malam. Auzid alaih, atau bahkan lebih dari separuh malam itu. Lantas Allah menyatakan, warattilil qur'ana tartila. Dan terus olehmu baca Al-Quranul Karim dengan baik, dengan tartil. Dua perintah yang Allah berikan kepada Nabi, salat malam dan mentartil Al-Quran, ayat-ayat yang telah turun kepada beliau. Kemudian oleh Allah diberikan janji, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Aku akan berikan kepadamu ucapan yang berbobot. Aku akan berikan kepadamu kharisma bil kasyaf. Kharisma bukan karena gelar, kharisma bukan karena kedudukan dan kekayaan, tapi kharisma karena bil kasyaf, langsung yang Allah berikan kepada mereka yang memelihara salat malam dan memelihara, membiasakan diri untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Abdullah bin Abbas, salah seorang mufassir sahabat, mengatakan, sejak turun ayat itu, Nabi terus memelihara sholat malam sampai akhir hayat. 23 tahun, hampir tiada malam tanpa sholat malam. Beliau juga membiasakan untuk membuka malam dengan bacaan Al-Quran. Dan beliau membuka siang dengan bacaan Al-Quranul Karim. Beliau mendapatkan qawlan thaqila, kharisma bil kasyab, ucapan yang berbobot. Dan yang kedua, yang Allah janjikan kepada Nabi, dan mestinya juga kepada siapapun umatnya yang melakukan hal yang sama, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu waqwa mukila. Bangun di penghujung malam itu paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman dan memantapkan rohania. Tangguh, mantap, sabar, tawakal, ridho menerima segala realitas, dan pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah yang bisa diperoleh oleh orang yang bangun di penghujung malam dan membiasakan baca Al-Quranul Karim. Salat malam memang salat yang berulang kali oleh Allah diperintahkan dalam Al-Quranul Karim. Bahkan salat malam telah diwajibkan atau diperintahkan kepada Nabi 10 tahun sebelum datang perintah salat yang 5 waktu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Dan ternyata kebiasaan sholat malam tidak hanya dilakukan oleh beliau, tapi juga dilakukan oleh istri beliau dan dilakukan oleh para sahabat. Mungkin tidak ada sahabat yang tanpa membiasakan sholat malam itu. Quran memberikan sejumlah janji kepada mereka yang dengan tulus, ikhlas menyediakan waktu di penghujung malam untuk taqarrub kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Surat Az-Zariyat umpamanya menyatakan, orang-orang yang akan memperoleh kesuksesan, yang akan mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan, makhraja, mereka yang akan mendapatkan furqana, sinyal-sinyal ilahi yang dapat memisahkan mana yang baik dan buruk, yang menyesatkan dan kemudian mana yang menyelamatkan. Mereka yang akan mendapatkan al-bushra, kebahagiaan, mereka dikatakan yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan mendapatkan rezeki dengan tanpa sulit. Bahkan mereka akan mendapatkan juga yang disebut kemudahan dari berbagai macam kesulitan. Quran menyatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu mereka yang membiasakan bangun di penghujung malam dan mereka memperbanyak istighfar di waktu sahur. Itulah kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat. Menarik untuk dipelajari. Kalau kita membaca sejarah orang-orang yang berprestasi dalam dunia Islam, baik itu berprestasi dalam karya ilmiah, karya politik, karya pemikiran-pemikiran dalam berbagai macam disiplin ilmu, ataupun juga karya-karya lainnya, karya dakwah, rasa-rasanya atau yang sempat saya baca, tidak ada seorang pun yang tidak membiasakan sholat malam itu. Sekian belas tahun Nabi memelihara sholat malam, kemudian sahabat melakukan, timbul ada kesan sholat malam ini menjadi sesuatu yang wajib. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan kembali perintah untuk sholat malam dengan kata-kata sholat tahajud yang mesti dilakukan tentu saja setelah tidur. Quran menyatakan surat Al-Isra 79, fatahajjad bihi nafilatan laka, terus kalian pelihara sholat tahajud itu. Tapi sholat tahajud itu nafilah, pelengkap saja, tidak wajib. Sholat pelengkap saja. Tapi Allah menyatakan asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kamu memelihara sholat tahajud, Allah akan memberikan kepadamu maqaman, posisi yang terpuji. Janji Allah kepada mereka yang memelihara sholat malam, maqaman mahmuda, posisi yang terpuji. Ayat 80 Quran memerintahkan doanya sesuai dengan janji ayat pada ayat 79 itu. Wakul, dan nyatakan olehmu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tuhan, masukkan aku kepada posisi, kepada maqam yang baru itu dengan cara yang baik. Keluarkan aku dari maqam yang satu ke maqam yang lain itu juga dengan cara yang baik. Mukhraja sidqin, dan kemudian berilah aku sultan, kekuasaan yang langsung anugerahmu dan bisa menolong aku, bukan kekuasaan dan kedudukan yang menyesatkan aku, yang menyulitkan aku, tapi yang betul-betul bisa menolong aku. Al-Isra 80. Sidang Jumat yang berbahagia, sholat malam adalah merupakan puncak dari segala macam sholat taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam penderitaan, berbagai macam kegagalan dan kebuntuan, seperti yang diungkapkan oleh baginda Rasul ketika beliau memberikan sebuah resep, sebuah solusi spiritual dalam sebuah keluarga yang dihadapkan dengan ujian dan goncangan-goncangan dalam keluarga, krisis dalam rumah tangga. Nabi menyatakan, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang, bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayaquman, suami istri bangun salat malam. Wayadhkuranillah, suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Allah menjawab dalam hadis qudsi, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka, aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa mereka. Pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk salat yang klimaksnya adalah qiyamul lail, salat malam. Sebaliknya juga, salat malam bisa merupakan wujud rasa syukur kita atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran memandu kita, inna a'tayna kal kausar, aku berikan kepadamu nikmat yang serba banyak. Allah menyatakan fasholli, sikapi nikmat yang banyak itu dengan salat. Puncak syukur kepada Allah dengan sholat adalah sholat malam itu. Sahabat Abu Hurairah menyampaikan sebuah riwayat, dia katakan, saya tidak bisa menahan tetesan air mata saya. Saya sedih melihat kaki baginda Rasul yang bengkak-bengkak, memahar-memahar, dan lecet. Pada satu saat saya tidak tahan, saya menyentuh kaki beliau yang lecet-lecet, yang memahar-memahar itu. Dan saya katakan, ya Rasulullah, kakimu bengkak, kakimu lecet, ya Rasul, kakimu memar-memar. Aku tahu, karena kau habiskan waktu separuh malam lebih untuk sholat malam. Kata sahabat Abu Hurairah, ya Rasul, anda ini mau cari apa lagi? Anda Rasulullah, utusan Allah. Anda Habibullah, kekasih Allah. Surga pun sudah di tangan anda. Mau cari apa lagi? Nabi menjawab, apakah saya tidak pantas kalau saya mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada saya? Rupanya beliau salat malam itu juga dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan, salat malam. Ketika kita dihadapkan dengan sejumlah kenikmatan, puncak syukur kita adalah juga salat malam. Pantas apabila Rasul menyatakan, salat malam adalah salat para nabi. Salat malam adalah salat kebiasaan orang-orang yang saleh, orang-orang yang soleh. Begitu Nabi menyampaikan pesan kepada kita. Beliau menyampaikan, nanti di alam mahsyar, ketika manusia sudah berkumpul mengalami sebuah proses hisab, suasana hening, tidak ada suara sedikit pun, tiba-tiba berdengung sebuah suara yang didengar oleh semua telinga manusia. Ainal ladzina tatajafa junubuhum anil madaji. Mana di antara kalian yang sudah siap meninggalkan tempat tidur kalian di penghujung malam untuk melakukan ruku dan sujud menghadap Allah? Suara itu bergema 3 kali. Mana di antara kalian yang sudah siap meninggalkan tempat tidur kalian di penghujung malam untuk melakukan ruku dan sujud menghadap Allah? Fayakumun, berdirilah sekelompok orang-orang yang nampak wajahnya itu indah, berseri-seri, terasa baunya harum. Dan suara itu kemudian mengulang kembali, kalian yang sudah berdiri karena kalian dalam hidup membiasakan sholat malam, masuklah ke dalam sorga biwari hisab, masuklah ke dalam sorga tanpa melalui proses hisab lagi, bergabung dengan para nabi, Rasulullah, dan para solehin, mujahidin. Inilah sholat malam. Pada saat kita dihadapkan dengan situasi yang mungkin apapun sebabnya, kita dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan, kebuntuan, merasa diasingkan, merasa difitnah, merasa dihina, merasa dirugikan, dan berbagai macam perasaan-perasaan yang tidak nyaman dan menyakitkan itu, Quran menyatakan, jangan putus asa. Salah satu yang diberikan resep oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi dan oleh para Nabi yang terdahulu adalah bangun di penghujung malam, sholat malam. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kebiasaan hidup kita, melakukan qiyamul lail selain sholat fardu yang insya Allah sudah biasa kita lakukan. Aqulu qawli hadza, fastaghfirullahal ladzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang dikenal dengan salatu Dawud. Salat Nabi Dawud adalah tidur separuh malam, bangun sepertiga malam untuk salat malam, dan kemudian tidur lagi seperenam malam. Itu disebut salatu Dawud. Jadi Nabi Dawud punya kebiasaan, selain ada saumu Dawud, sehari puasa dan sehari tidak, ada yang disebut salatu Dawud. Indah sekali kalau kita mampu memelihara dua syariat Nabi Dawud yang dijadikan syariat Nabi Sulaiman putranya, dijadikan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak adalah salat malamnya itu. Di awal pembangunan masyarakat Madinah, ketika beliau melihat masyarakat Madinah yang syarat dengan potensi konflik, masyarakat yang menjemuk dan heterogen dari segi sosial ekonomi, kemudian juga dari latar belakang fanatisme golongan yang sangat tajam, Aus dan Khazraj berperang 40 tahun satu generasi, beliau punya tugas untuk membangun masyarakat baru Madinah. Beliau menyampaikan 4 pesan moral. 4 pesan moral itu beliau katakan, "Ufsus salam, wasilul arham, wat'imut ta'am, wasallu billail wan nas niyam." Awal pembangunan masyarakat pertama beliau menyampaikan, tebarkan salam kesantunan kepada orang lain. Bersikaplah kalian santun kepada orang lain. Yang kedua, bangun keakraban. Jangan bertengkar. Dan yang ketiga, wujudkan kepedulian sosial. Tolong itu orang-orang yang ekonomi lemah, mereka yang mendapatkan menghadapi krisis pangan. Dan pesan moral yang keempat, awal pembangunan masyarakat Madinah kepada umat Islam adalah, wasallu billail wan nas niyam. Kalian pelihara itu salat malam. Ketika orang-orang kafir nyenyak tidur, kalian bangun melakukan salat malam. Luar biasa. Awal pembangunan masyarakat Madinah yang syarat dengan konflik adalah membangun kekuatan ruhiyah umat, memelihara salat malam. Oleh karena itu, indah sekali kalau dalam hidup kita membangun, membiasakan sebuah kebiasaan cepat tidur, cepat bangun. Kita umat Islam sebetulnya tidak perlu hiburan malam, karena malam itu untuk tidur istirahat. Tapi penghujung malam itu adalah saat yang paling baik untuk berdoa, saat yang paling baik untuk bertobat, saat yang paling baik untuk membangun kekuatan ruhiyah, saat yang paling baik untuk introspeksi dan muhasabah, dan saat yang paling baik untuk mendapatkan ridho, maghfirah dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah kita berserah diri. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Ya Allah, ya Rahman, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu, Rabb. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk selalu ruku dan sujud kepada-Mu. Ya Allah, kami baca sabda-sabda-Mu, firman-firman-Mu dan sabda utusan-Mu. Betapa agung dan pentingnya qiyamul lail. Kami ingin menjadi hamba-hamba-Mu yang tunduk patuh kepada-Mu dan memelihara qiyamul lail itu. Ya Allah, berilah kami kekuatan lahir dan batin agar kami bisa mengikuti sunnah Rasul-Mu itu, sehingga kami pun memperoleh sebagaimana yang Kau janjikan kepada kami. Kami sadar, ya Allah, untuk melakukan itu ternyata tidak mudah. Iblis dan setan selalu berbisik kepada kami sehingga kami tidak mampu melaksanakannya. Tapi kami yakin dengan bimbingan dan pimpinan-Mu kami dapat menunaikannya. Ya Rahman, kami sadar masih banyak memang titah perintah-Mu yang belum kami lakukan. Masih banyak cegahan dan larangan-Mu yang masih terus kami kerjakan. Kami memang hamba-Mu yang berlumuran dosa dan kesalahan. Tapi Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Rabb. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Ampunilah semua dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan orang-orang yang telah banyak berbuat baik kepada kami. Ampuni, ya Allah, semua dosa dan kesalahan orang-orang yang pernah kami zalimi, yang pernah kami bohongi, yang pernah kami sakiti. Ya Rahman, ampuni semua dosa dan kesalahan sahabat-sahabat kami. Jangan Kau pikulkan kepada kami, ya Rahman, sesuatu beban yang kami tidak kuat memikulnya. Jangan Kau berikan kepada kami, Rabb, musibah dan ujian yang sekiranya kami tidak akan tabah menghadapinya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat.